Aku cemburu bila melihatmu mengenakan gaun yang tembus pandang itu, oh sayangku. Bagaimana aku tiada boleh cemburu karena banyak nian orang yang memandangmu, menikmati bentuk pinggulmu yang bagaikan gitar melodi itu. Bagaimana aku tiada boleh cemburu karena banyak nian orang yang memandangmu, menikmati bentuk pinggulmu yang bagaikan gitar melodi.